Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa merupakan sarana yang saya jelaskan pada pertemuan yang dulu ya, bahwa bid'ah itu min akbaril kabair. Bid'ah adalah termasuk dosa besar. Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat mas. Ada bid'ah itu mutasiro, ada bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Contoh bid'ahnya Ahmadiyah. Ahmadiyah membuat bid'ah dengan meyakini ada nabi baru. Bid'ah yang seperti ini bisa menjadikan dia kafir enggak? Misalnya dia, ini yakin Allah tok sesembahan saya. Saya enggak yakin sama siapapun, tapi saya mengakui ada nabi baru. Kafir enggak orang ini? Kafir selama-lamanya di neraka. Karena ini bid'ah seperti ini bid'ah mukafiroh. Seperti orang Syiah. Mempunyai bid'ah yang mengeluarkan orang dari Islam. Mantelah sahabat. Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat dalam Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah memuji sahabat. Tiba-tiba orang Syiah melaknat Abu Bakar. Berarti secara tidak langsung dia menghapuskan ayat ini. Betul? Ini bid'ah. Tapi bid'ahnya dia ini membuat dia kafir. Selama-lamanya dia akan tidak masuk surga. Bisa dipahami ya? Tapi ada bid'ah itu yang enggak sampai kalau jadi bid'ah itu semuanya sesat, tetapi bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang mukafiroh, membuat pelakunya kafir, murtad. Ada bid'ah yang cuma mufasiqoh, membuat pelakunya itu fasik. Maka kalau seperti ini, seperti orang melakukan maksiat, jadi enggak sampai selama-lamanya di neraka. Jika dia punya amal kebaikan lain, bisa jadi Allah mengampuni dosa. Jadi sekali lagi, bid'ah memang tak boleh. Tapi bid'ah itu sendiri juga apa? Bertingkat-tingkat. Sejauh mana bid'ah? Ya, wallahualam. Terus, kedua, dia melakukannya itu bisa jadi belum tahu. Akhirnya saya, belum tahu. Sedangkan Allah tidak apa namanya menghukum seorang sebelum sampai kepadanya seorang rasul yang menyampaikan. Rasul ini semua saja yang apa? Kadang-kadang orang tidak tahu ilmu, ya sejak kecil ditekoi dengan ajaran seperti itu. Maka mudah-mudahan termasuk orang ya, gimana?